أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, illa tansur Rasulahu Muhammadan SAW. Kalaulah kalian tidak menolong Rasulnya Muhammad SAW, Allah ghaniyun ankum, Allah enggak butuh dari kalian. La tadurrunahu syai'a, kalian tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun. Faqad nasarahu fi aqal ma yakunu wa adalli, karena sudah Allah Subhanahu wa taala menolongnya pada keadaan yang lebih sedikit genting daripada itu, lebih sedikit dibanding dengan Hunain, pertempuran-pertempuran yang lainnya atau jihad-jihad yang besar yang lainnya. Iz akhrajah alladzina kafaru, ketika Nabi Muhammad SAW diusir oleh orang-orang kafir di Makkah, lamma hammu biqatli, diusir dari Makkah ketika mereka menginginkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sa'u fi dzalik, dan berusaha untuk membunuhnya. Wa harasu asyadal haras, dan benar-benar sungguh-sungguh semangat untuk membunuhnya. Falja'uhu ila an yukhraj, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tempat bersembunyi sampai keluar. Tsaniyatain, berdua, Abu Bakar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghar, kedua-duanya masuk dalam gua. Ailam maharaba min Makkah, ketika keduanya lari dari Makkah. Raja ila ghar Thawr, kedua-duanya berlindung kepada gua Thawr di aswala Makkah, di kota Makkah yang paling bawah. Famaka sarihi liyabrud anhum matalab, maka keduanya tinggal di gua Thawr untuk berlindung dari pencarian orang-orang kafir Quraisy. Fahuma fi tilkal hala al-hirbah al-harjah al-shadidah al-mashaqqah, al-hirjah al-shadidah al-mashaqqah. Pada keadaan itu yang sangat berat, yang sangat mashaqqah, dan tashar al-a'da min kulli janib, musuh menyebar dari setiap sudut, setiap sisi. Yatlubunahuma liyaqtuluhuma, untuk mencari keduanya, membunuh keduanya. Anzalallahu alaihim min nasrih ma la yaqtur ala al-ba'al, maka Allah turunkan terhadap keduanya pertolongan. Allah berikan pada keduanya pertolongan yang tidak pernah dibandingkan oleh hati, oleh pikiran kita. Idh yaqulun nabi li sahibih. Ingatlah ketika Nabi SAW mengatakan pada sahabatnya Abu Bakar, lamma hazana ashtadda qalaquh, ketika sedih dan semakin sedih goncang kesedihannya. La tahzan, kata Rasulullah SAW, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Bi'aunihi wa nasri wa ta'ini, dengan pertolongan Allah. Nah, kekuatan dari Allah, Allah turunkan, Allah tolong kita. Anzalallahu sakinah, anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah turunkan ketenangan kepada Abu Bakar Siddiq. Sabat tumanina sukun musabbatul fu'ad, untuk menguatkan jiwa Nam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika itu. Wali hadzalah maqala qasahibu sakanahu wa qala tahzan innallaha ma'ana. Oleh karena itu ketika kawannya goncang, maka ditenangkan dengan mengatakan la tahzan, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa yal malaikatul kiram, maka Allah turunkan, Allah bantu dengan bala tentaranya yang kalian sendiri tidak melihatnya, yaitu para malaikatul kiram. Ladzina ja'alahumullah harasan lah, Allah jadikan sebagai penjaga Rasulullah SAW. Wa ja'ala kalimat alladzina kafaru sufla, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir, agama orang-orang kafir rendah, hina, jatuh. Fa innal ladzina kafaru qad haqqat kanu ala haqqin qadirin fi dhannihim ala qatl rasul wa akhdih anaqin alih. Karena orang-orang kafir sudah merasa mampu untuk membunuh Rasulullah SAW, mengambil dan membunuhnya. Fa'amilu ghayata majhudahum fi dhalik, mereka berupaya dengan sekuat tenaga untuk membunuh Rasulullah SAW di dalam hal ini. Faqadarahumullah walam yatim lahum maqsuduhum, maka Allah hinakan, Allah rendahkan mereka sehingga mereka pun tidak tersampaikan maksud tujuan yang mereka inginkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Bal walau adraku syai'an minhu, taruhlah kalau seandainya mereka dapat, maka Allah akan tolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidaf'ihan, maka Allah akan cegah mereka. Wahada wa nasr madkur hadal mawdi, maka pertolongan inilah yang disebutkan oleh Allah pada kisah ini. Fa'inan nasr ala qismain, pertolongan dari Allah ada dua. Nasrul muslimin iltama'u fi aluhim bi an yatimallahu lahum ma talabu wa qasadu wa yastawallu ala aluhim wa yadhharu alihim. Pertolongan dari Allah kepada kaum muslimin jika kaum muslimin tidak memerangi mereka, berjihad, maka Allah sempurnakan pertolongan dari Allah apa yang mereka minta, apa yang mereka maksudkan, sehingga mereka bisa menguasai musuhnya dan memenangkan pertempuran tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, nasr mustada'. Allah akan menolong orang-orang yang lemah. Allazi tama'a fihi 'aduwahul qadir, yang mana musuhnya sangat kuat, tetapi ada orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Kalau Allah tolong. Nah, dan Allah campakkan Allah. Nah, hinakan orang-orang kafir. Dan Allah tolong kaum muslimin. Wala'alla hadha an-nasr anfa an-nasirin. Mungkin pertolongan inilah yang lebih bermanfaat untuk orang-orang yang lemah. Wa nasallallahu rasulahu idza akhraja alladziina kafaru tsaniyatan min hadzal naw. Dan Allah sudah menolong rasulnya ketika diusir dari Mekah dalam keadaan berdua saja sama Abu Bakar As-Siddiq, dan ini termasuk dari jenis yang kedua. Waqalu kalimatullahi al-ulya, Allah jadikan kalimatullah menjadi tinggi. Kalimatullah al-qadariyah, kalimatullah diniyah, ayal aliyah ala kalimat ghairi. Kalimatullah secara qadari dan dini. Nah, lebih tinggi daripada yang lain. Allati min jumlatiha, min jumlatiha, yang termasuk dari golongannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sudah pasti kami akan menolong orang-orang yang beriman. Wa inna lanansur rusulana walladziina aamanu fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati wa yaumal asyhad wa yaum yaqumul asyhad. Sungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguhnya tentara kami, mereka adalah yang akan menang. Fadinullah wa zahirul ali ala sa'iril adyan. Agama Allah adalah agama yang paling tinggi dari sekian agama-agama yang lain. Bil hujaj wal wadhiha wal ayat al bahira sultan nasir. Dengan hujah yang jelas, ayat yang jelas, nau sultan nasir. Allah azizun hakim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha kuasa, hakim, dan maha bijaksana. Tidak ada satupun yang mengalahkan Allah sedikitpun. Dan hakim meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa ya'khiru nasu hizbahu ila waqti akhar aqtadat al-hikmah ilahiyah. Ada juga kadang, kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah tunda pertolongan pada waktu yang pas sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadhihi al-ayah al-karimah fadila Abu Bakar As-Siddiq bi khasisah lam takun li ghairi min hadhihi al-ummah. Dalam ayat yang mulia ini merupakan keutamaan dari Imam Sa'di rahimahullah fi hadhihi al-ayah al-karimah fadilatu Abi Bakar Siddiq. Di dalam ayat yang mulia ini menceritakan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq secara khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya pada umat ini. Wa yalhuz bi hadhihi al-manqabah al-jalilah, yaitu bergembira dengan kemenangan nam dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabal jamilah, kawan yang baik. Wa ajma'al muslimun ala annahu wal murad bi hadzal ayat karimah. Dan kaum muslimin sepakat, yani para ulama sepakat dari maksud dengan ayat yang mulia ini. Nah, oleh hadza alau man ankara shahbata Abi Bakar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Oleh hadza addu, oleh karena itu para ulama menganggap dari mereka-mereka yang mengingkari sahabat Abu Bakar persahabatan pada Nabi SAW, maka dihukumi kafir. Karena mungkirun lil Qur'an ladzi sarraha biha. Karena orang ini atau dia mengingkari Al-Qur'an yang sudah jelas-jelas dan gamblang memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa fi fadlis sakinah, di dalam ayat ini terdapat keutamaan sakinah, ketenangan. Wa ana min tamam ni'matillah 'alal 'abd fi awqatish shadaid. Ketenangan adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba pada waktu-waktu yang genting, waktu-waktu yang menakutkan. Nah, yang mana jiwa ini bisa goncang, hilang dengan keadaan-keadaan seperti itu. Wa anna takun ala hasab ma'rifatil 'abd rabbih. Dan ini tergantung pengetahuan seorang hamba kepada Allah. Wa thiqatihi bi wa'dihi shadiq, dan thiqahnya orang tersebut kepada Allah yang jujur. Wa bihasabi imanihi wa syaja'atihi. Dan ini juga tergantung keimanan dan keberanian dia. Wa fiha anna al-huzn qad ya'rudu al-khawas ibadallah shadiqin. Dari sini juga diambil faedah yang namanya sifat al-huzn, rasa sedih, itu bisa saja terjadi pada orang-orang yang khusus, orang-orang yang mulia dari hamba-hamba Allah yang jujur, ya seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. An al-aula idh nazala bil 'abd yasa fi dhahabi anhu. Padahal yang lebih afdal adalah dia harus berusaha untuk menghilangkan kesedihan tersebut. Aina mudha'aful qalb muhinul 'azimah, karena sifat sedih itu melemahkan jiwa dan melemahkan azimah, tekad bulat dilemahkan. Ya. Nah, ini efek dari sedih, apalagi sedih terus berkepanjangan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin.